Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du. Faqala qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-qaidatu thalithatu wa thalathun, kaidah yang ke-33, idza tazahamatil masalihu qudimal a'la minha fayuqaddamul wajibu ala al-mustahabbi wa ghajibu minal amrayni ala al-marjuhi. Idza tazahamatil mafasidu wa tu'a ila wahidin minha qudimal akhaffu minha. Jika terjadi pertentangan, jika perpisahan al-masalih sejumlah hal, hal yang manfaat, maka qudima didahulukan al-a'la, manfaat yang lebih tinggi kedudukannya. Sehingga didahulukanlah yang wajib daripada mustahab. Wajib dan yang kuat min amrayni, dari dua maslahat, alal marjuh, daripada yang kurang kuat. Atau yang lebih besar maslahatnya daripada al marjuh yang kurang begitu maslahat. Yang kurang begitu besar maslahatnya. Wa idza tazahama, dan jika perdesaan al mafasid sejumlah keburukan, dan terpaksa harus ngambil satu darinya, kutimal akhafu, maka didahulukan yang paling ringan di antara keburukan-keburukan tadi. Ya, mau bagus. Sampai catatan. Halaman 195. Oh. 195. Catatan kaki nomor 1. Nah, monggo dibaca. Ila turau insanu ilal akli wawa jata syatan maikatan kesabuan hayan fa'ayuh mayukadamu al-jarabu al-maikatu li'ana tahrimaha diwasbiha ayatul kanat halalan wa amas sabu'ah wa anas sabu'u wa tahrimuhu li dhatihi mas'alatun hal yu'kalul lahmul adamiyi li dururati hal jawabu na'am sawa'un akana kafiran am musliman idha kana wadmata kalau wajada ayun rajulan mayitan batura ila akrihi fasafihu an akalaha jaizun. Ya, watura ila ila aklihi fasohihu an akluha anna aklaha jaizun anna aklahu jaizun bidukulihi fi umumi qawlihi ta'ala faqad fasolah lakum ma harrama alaikum illa maturirtum ilahi ama idha kana hayan fa'inkana maksuman falayajuzu lahu ayaktu lahu awiyat dahahu liyakulahu wa amma idha kana uhayro maksumin falahu ayat dahahu liyakulahu. Nah, jika seorang itu terpaksa tidak boleh tidak harus makan, dan dia menjumpai satan mitatan, kambing yang sudah mati, kambing yang sudah mati, wasub'an hayyan, dan binatang buas yang masih hidup, maka manakah yang lebih didahulukan? Maka jawabnya al-mitatu. Bacanya mitah ya. Sebagaimana di hadis tentang laut, tahurun ma'uhu wahilun maita tuhu, atau maita tu maita tu. Kalau di anna tahrimaha, karena keharaman bangkai itu karena sifatnya, haitsu kanat halalan, karena dulunya dia halal, karena punya sifat bangkai jadi haram. adapun binatang buas maka haramnya karena zatnya, karena binatang buasnya, bukan karena satu faktor yang ada pada si binatang buas. Dan ada pembahasan tentang apakah daging orang boleh dimakan dalam kondisi darurat. Jawabannya iya, boleh. Baik orang itu orang kafir atau muslim, dengan syarat qad mata, telah jadi bangkai, telah mati. Maka jika ada seorang yang hidup dalam kondisi kelaparan, dia menjumpai orang yang sudah mati, manusia yang mati, dan dia terpaksa memakannya, maka yang benar memakan daging orang itu hukumnya boleh, karena dia termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, dan Allah telah merinci untuk kalian semua yang Allah haramkan. Ila maturutum ilaih, kecuali jika kalian terpaksa. Namun jika orang yang mau dimakan itu masih hidup, maka jika dia maksuman, maksumudam, seorang muslim atau kafir, ya, terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh untuk dimakan dagingnya atau disembelih untuk dimakan. Akan tapi jika dia ghair maksum, kafir harbi, falau ayat bahau, maka boleh baginya untuk menyembelihnya dan memakan dagingnya. Nah, mata. Wa man ittara ila wad'i ikhta zawjatayhi as-sa'imati wal ha'idhi wat'u sa'imati. Wat'a sa'imata. Wat'a. Wat'a. Wat'a. Wat'a as-sa'imata li'annaha akhafu. Li'anna al-fitra yajusu bidaruratil ghairi. Kafir terhamili wal murdihi, ida khafata al waladi, wajudhu ma fihi shubhatun al harami wal khalisi. Al haramil khalisi. Al haramil khalisi. Hada kulluhu. Hada kulluhu ida btala. Ida btulia. Ida btulia al abdu bidalika wal maafi. Wal muafa. Wal muafa min. Man. Man. Afahu Allahu wa min amsilatil qismil awwali idza dhaqa al waqtu fi salati aw uqimat ta'ayyanatil maktubatu wa man alayhi qada'u ramadana lam yakun lahu an yasuma naflan. Nah, siapa yang terpaksa untuk menjimai salah satu dari dua istrinya, dan dia ada dua pilihan, yang satu istrinya sedang puasa wajib, yang satu istrinya dalam kondisi haid, maka hendaklah dia menjimai istrinya yang dalam kondisi puasa. Li'annaha akhafu, karena ini yang lebih ringan. Kenapa bisa lebih ringan? Karena membatalkan puasa itu diperbolehkan demi kondisi darurat orang lain. Contohnya, seperti kiasnya, kafitril hamili, seperti berbukanya wanita hamil dan ibu menyusui ketika khawatir keselamatan anak. Demikian juga contoh kasus dari kaidah ini, mendahulukan harta yang subhat daripada yang murni 100% jelas haram. Harta kuluh ini semua, kaidah ini berlaku jika seorang hamba itu mendapatkan masalah, wal mu'afa, dan orang yang bebas dari masalah dan orang-orang yang Allah berikan kebebasan dari masalah. Dan di antara contoh al-qism al-awwal, bagian pertama dari kaidah ke-33 tentang maslahat, karena bagian yang kedua adalah tentang mafsadah. Jika waktu sholat fardu itu mepet, atau sudah iqomah ta'ayyanat al-maktubah, maka harus sholat fardu, tidak boleh sholat sunnah. Jika waktunya ada mepet, lupa untuk sholat duhur, ingat-ingat waktu duhur sudah mepet, sebentar lagi asar, maka jangan qobliyah duhur. Qobliyah duhur habis waktu duhur, asarnya, sehingga duhurnya malah di waktu asar, maka tidak boleh sholat sunnah. Harus ta'ayyanat al-maktubah, harus mengerjakan sholat yang wajib. Dan siapa yang punya utang qada Ramadan, maka dia tidak boleh puasa sunnah. Nah, Abu Hasna. Rajulun indahu zawjatan wadhtura ila ayyata'a wadhtura wadhtura ila ayyata'a ihdahuma ayyata'a ayyata'a ihdahuma fahaliyata'a fahaliyata'u fahaliyata'u as-sa'imata awil ha'idu al-jawab fihi khilafun baina ulama'i faqila yata'ul ha'idu yata'ul ha'idu yata'ul ha'idu li'annahu la yufsidu 'alaiha ibadatun ibadatan mafhum bih li'annahu la yufsidu 'alaiha ibadatan walawuti al-sa'imata la'afsada 'alaiha ibadatan faqila bal yata'ul sa'imata li'annadab adarurati al-ghayri yubihul fitrah kamalawut kamalau wajata wariqon filma'i walain yukar kajan yukadahu ila iga aftorka fa'innaka taftaru fa'innaka tuftiru fa'innaka tuftiru waqaibatil fitri bilhamili walal murdi'i ida khofata alal waladi kama dakaru syekhu rahimahullah wadana man'a bin wakil khaydi ya ta'alaku binaksi makani kama qawla ta'ala ويسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيط وهل تأسم الصائمة إن مكنته في هذه الحال الجواب لا تأسم بل يجب عليها أن توافق الزوجة في ذلك لأنه في ضرورة ولكن هل من الضرورة أن يستعد شوق الإنسان إلى الجماع أو الضرورة أنه إذا ترك الجماع تشققت كنصيه أعني خشيتيه الجواب الثاني لأن بعض الناس يكون به سبق وبمجرد ما تتحرك شهواته تنتقف خشيته ولا يزول ذلك إلا بالجماع. Jika ada seorang punya dua istri dan dia terpaksa harus menstubui salah satunya, maka apakah dia stubui yang sedang puasa atau yang sedang haid? Jawabannya, dalam masalah ini ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan adalah dia stubui yang haid karena dengan itu dia tidak merusak ibadah istrinya. Seandainya dia menyetubui yang puasa, tentu dia merusak ibadah si istri. Pendapat yang kedua mengatakan yang benar menyetubui yang puasa. Alasannya karena mencegah bahaya yang terjadi pada orang lain, itu adalah alasan yang membolehkan untuk berbuka puasa. Contohnya, seandainya Anda jumpai orang yang mau tenggelam di air dan tidak mungkin bagi Anda untuk menyelamatkannya kecuali jika Anda berbuka, maka Anda boleh berbuka dalam rangka supaya kuat menyelamatkannya. Demikian juga sebagaimana bolehnya tidak puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusu jika khawatir keselamatan anak. Maka keselamatan orang lain, konsiderat orang lain. Di sini kita lihat jawaban dari satu permasalahan itu bisa kita temukan dengan adanya kasus yang semisal. Ada kasus lain yang kita nilai semisal, atau bahasa lainnya mungkin bisa kita katakan kias. Kiasnya sama-sama ilahnya apa? Tafu dorotil khair. Kedalam batal puasa untuk menyelamatkan orang tenggelam, ilahnya tafu dorotil khair. Ilahnya wanita hamil dan menyusui, tafu dorotil khair. Ya, maka di sini juga demikian. Sebagaimana yang dikatakan, kalau untuk contoh boleh buka untuk wanita hamil dan menyusui, tadi telah disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullah. Tapi kalau yang ditambahkan oleh Syekh Utsaimin, masalah menyelamatkan orang yang tenggelam. Alasan yang lain, pertimbangan yang lain, karena terlarang yang menyetubi wanita haid itu berkaitan dengan tempat. Bagaimana larangannya berkaitan dengan tempatnya. Bagaimana firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang mahir, darah haid, maka itu adalah kotor, jahilah perempuan, ya, di tempat keluarnya darah haid. Kemudian apakah perempuan tersebut berdosa jika dia makan nafsu, memberikan kesempatan pada suaminya untuk menyetubuhinya. Bahasa bebasnya, tidak melakukan perlawanan ketika suaminya mau menyetubuhinya, mempersilahkan suaminya menyetubuhi dirinya, apakah dia berdosa dalam kondisi ini? Jawabannya tidak dosa. Bahkan wajib bagi si istri untuk mencocoki keinginan suami dalam kondisi ini, karena suami dalam kondisi darurat. Nah, namun real daruratnya seperti apa? Apakah termasuk darurat ketika orang itu yastadusau, sangat ingin melakukan jima? Atau darurat di sini adalah jika dia tidak melakukan jima, tasyakakat unsayahu, maka akan pecahlah buah belirnya. Ai aniyat maksud dan ung saya ai khasa khasai taihi, dua biji belirnya itu bisa pecah itu nanti kalau tidak disalurkan. Maka jawabannya, yang dimaksud dengan darurat di sini adalah yang kedua, kekhawatiran pecahnya biji belir. Karena sebagian orang lahu syabakun, nafsu sek yang luar biasa, nafsu sek yang besar, syabak. Kalau syabak, nah itu lomba ya, mendahului ya, syabak. Ternyata nafsu sek yang besar. Ini cuma aspeda sin sama ditebal tipis sama ini ya, tebal sama tipis lain artinya kan. Ini sabak apa syabak. Maka dengan semata-mata syahwatnya bangkit itu, dua biji pelirnya itu bengkak. Tantafikh bengkak, seperti ketiup kan, manasanya nafakho meniup kan, tertiup kan jadi gede. Balon ditiup jadi gede, bengkak ya, terjemah bebasnya. Yang dua biji pelirnya itu bengkak, dan bengkak ini tidak hilang kecuali jika dia jima. Kalau dia tidak jima, tadi pecah tadi, pecah kokok, bisa pecah biji pelirnya. Nah, maka ini darurat untuk menyetubuhi istri. dan dapat kalimat selanjutnya jelas lebih mengutamakan yang ya, makanan yang subhat misalnya daripada yang jelas keharaman. Dan di atas contoh macam yang pertama tentang desaan sama-sama maslahat adalah idza taqal waktu li salati, jika waktu salat itu sudah mepet, waktu salat sudah mepet atau sudah iqamah, maka ta'ayyanatil maktubah, maka harus melaksanakan salat yang wajib, tidak boleh salat sunnah satria. Idza daqa waqtu sholati fa innahu yahrumu alayhi an yusalliya nafilatan wa idza uqimatish sholatu harama alayhi an yabtadi'a nafilatan lakin hal yahrumu alayhi an yukmila ma ibtada'a bihi min sholatin nafli. Al jawab fi hadha tafsilun in uqimatish sholatu wa huwa fi ar-rak'atin thaniyati fa innahu la yaqta'uha bal yutimmuha khafifatan. Wa dalilu dhalika qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salata wa hadha adraka raka'atan fi waqtin yajuzu fihi an yusalliya fa yutimmu salatahu wa in uqimati salatu wa huwa fi raka'atil ula fa innahu yaqta'uha li'annahu lam yudrik ar-raka'ata allati yudrikuha biha as-salatu. Mas'alatun mal jam'u baina ma sabaqa dhikruhu wa baina qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah. Al jawab qila inna ma'na al-hadithi ay la salata ibtida'an wa dhalika li'annahu idza uqimatish shalatu ibtada'atil fariidatu fala tabtadi'u bi ghayriha wa 'ala hadzal qawli naqul aqmil an-nafilata idza kunta qad syara'ta fiha qabla al-iqamati walau lam yabqi 'ala al-fariidah walau lam yabqa 'ala al-fariidati illa miqdaru taqdiratil ihrami ya'ni walau fatat ka ar-raqatul ula was-saniyatu was-salisatu war-rabi'atu wal qawlu tsani anna qawla la salata yashmulu al-ibtida'a wal-istidamata lakin idza kana qad syara'a fi raq'ati tsaniyati faqad adraka hadhihi salata an-nafilata fi waqtin laysat haraman alayhi li'annahu qabla al-iqamati yajuzu lahu an yusalliya wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan minas salati faqad adraka as-salat. Nah, jika waktu salat fardu itu sempit, maka haram bagi seorang untuk salat sunnah. Dan jika iqamah sholat fardu sudah dikumandangkan, haram baginya untuk mulai mengerjakan sholat sunnah. Akan tapi, apakah haram baginya untuk menyelesaikan sholat sunnah yang telah dia mulai? Telah mulai dia kerjakan. Maka jawabannya perlu rincian. Jika iqamah sholat dikumandangkan dan dia di dalam kondisi di rakaat yang kedua, maka dia tidak perlu menghentikan sholatnya. Namun dia selesaikan secara cepat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Wahada dan ini atau mendapatkan satu rakaat di waktu yang boleh baginya untuk mengerjakan sholat, maka adalah dia selesaikan sholatnya. Namun jika iqamah dikumandangkan dia masih di rakaat yang pertama, maka adalah dia putus dan dihentikan, karena dia tidak mendapatkan rakaat yang dengannya dia mendapatkan sholat. Masalah apa kompromi antara apa yang telah disebutkan dan sabda Nabi SAW, jika iqamah telah dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maka jawabnya ada dua pendapat ulama tentang makna hadis ini. Yang pertama, makna hadis tidak ada sholat yang dimulai setelah iqamah dikumandangkan. Hal itu karena jika iqamah sholat fardu telah dikumandangkan, maka dimulailah kegiatan sholat fardu, maka jangan memulai sholat yang lain. Maka berdasarkan pendapat yang kita katakan, selesaikan sholat sunnah. Jika Anda telah memulai mengerjakan sholat sunnah sebelum iqamah, meskipun tidaklah tersisa dari sholat fardu kecuali sekedar takbiratul ihram saja, artinya ketinggalan rakaat 1, 2, 3, dan 4. Dapat yang kedua mengatakan la salata di sini mencakup ibtida dan istidamah. Memulai sholat sunnah atau menyelesaikan sholat sunnah. maka lah sholat tidak ada sholat, berarti tidak sah sholat. Sebagian ulama berpendapat maknanya demikian, semacam Syaukani di Sailul Jarrah berpendapat bahasanya la salata ilal maktubah, la di sini nafil jinsi, nafil sihah, meniadakan keabsahan baik itu untuk ibtidak ataupun istidamah, sehingga diteruskan sia-sia kata Syaukani. Sunnah undang ada ikhomah diteruskan itu sia-sia, mau diteruskan mau tidak batal. Nah, itu pendapat Syaukani. Lakin akan tetapi, ini pendapat Syaikhul Zaimin, jika dia telah mulai rakaat yang kedua, maka dia telah mendapatkan sholat sunnah di waktu yang dia tidak haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena sebelum iqamah boleh mengerjakan sholat. Nabi bersabda, siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Nah, Fitri. Sakus. Wassalamu alaikum. Hada ma bab ilai al-mu'alifu rahimallahu wa al-mashhuru min al-madhhab. As-sawab annahu ay yatanaffala bi sawmin illa idha dhaqa al-waqtu, haythu lam yabqa min sya'bana illa miqdaru ma alayh. Fa huna la yajuzu an-naqd. La yajuzun naflu, itu dibaca sambung aja. La yajuzun naflu. Misalu dhalika rajulun alaihi asyaratu ayyamin min ramadana wa ahabba ayyasuma yawma arfata wa yawma asyurat wa yajuzu lau dhalika ala al-qawli rajin lianna al-waqta muwassa'un fahuwa kal-insani alladhi yusalli naflan ba'da dukhuli al-waqti wa sa'adi al-waqti ويجوز للإنسان إذا زالت الشمس وخلت صلاة الظهر أن يتنفل إلى أن يذيق الوقت وهذا مثلها لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه ولكن هل الأولى أن يسوم النفل أو الأولى أن يقضي الفريضة؟ الجواب الأولى أن يقضي الفريضة فيقال بدل أن تسوم يوم عرفة لأنه عرفة سم يوم عرفة قضاء وربما يكتب الله لك أجر يوم عرفة وكذلك يقال في عاشوراء وفي أيام العيد وفي الأنثيين وفي الاثنين والخميس. مسألة هل له أي يجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال إنه صام رمضان، فلا تدخل في مسألتنا، لأن صيام الست من شوال من باب الراتبة التي بعد الصلاة. أما لو فرضنا أن عليه كفارة فله أن يصومها قبل صيام الست، لكن لابد أن تكون صيام الست في شوال. Pendapat Ibnu Sa'di tidak boleh, saya punya utang puasa Ramadan, tidak boleh sholat sunnah. Ini adalah pendapat penulis, ini adalah pendapat yang terkenal dalam madhab Hambali atau Hanabilah. Pendapat yang benar dan yang rajih bahasanya boleh baginya untuk yatanafal bisawmi, melakukan puasa sunnah, illa kecuali jika waktunya sudah mepet. Artinya tidaklah tersisa dari bulan Syaban kecuali sekedar hari yang cukup untuk qadha. Maka tidak boleh puasa sunnah harus qadha. Contohnya adalah seorang yang punya utang 10 hari Ramadan dan dia ingin puasa hari Arafah, hari Asyura, maka boleh baginya melakukan hal tersebut menurut pendapat yang paling kuat, namun tidak boleh menurut Syekh Nusadi. Dan waktu, karena waktunya adalah waktu yang longgar, fawakal insan, maka dia dikiaskan dengan orang yang sholat sunnah setelah masuknya waktu karena lapangnya waktu. Contohnya, jika seorang itu telah matahari geser ke barat, maka tibalah waktu sholat duhur, maka boleh baginya ayat nafal mengerjakan sholat sunnah ila sampai mepet waktunya. Wahada misluha, dan kasus kita ini sebesar kasus itu, karena waktu untuk qadha adalah waktu yang longgar dan tidak mungkin sempit, kecuali jika tidaklah tersisa, kecuali jika tersisa dari bulan Syaban cuma sekedar bisa untuk qadha. Maka kesimpulan pendapat yang dirajihkan oleh Muslimin adalah ya, boleh puasa sunnah padahal punya puasa, utang puasa Ramadan. Yang tak alasan beliau adalah beliau bandingkan dengan kasus sholat. Namun yang jadi pertanyaan, kalau memang boleh, mana yang lebih baik, puasa sunnah atau yang lebih baik mengqadha? Ya, mengqadha apa yang jadi kewajiban? Maka jawabannya, yang lebih baik adalah mengqadha apa yang jadi kewajiban. Maka kita katakan, daripada Anda puasa hari Arafah karena Arafah, puasalah Arafah dengan niat qadha. Bahkan boleh jadi Allah akan catat pahala puasa Arafah. Demikian juga untuk puasa Asyura, Ayyamul Bid, dan puasa Senin dan Kamis. Maka ada pertanyaan, maka Allah boleh bagi orang tersebut untuk menjamak antara qadha Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi tidak boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti. Orang yang punya utang qadha Ramadan tidaklah dia kita katakan telah puasa Ramadan, sehingga dia tidaklah masuk dalam permasalahan kita ini. Demikian juga alasan yang lain, karena puasa 6 bulan Syawal itu termasuk rawatib, seperti rawatib ba'diyah dalam sholat fardu. Dan kaidah dalam masalah tadakhul niat, masalah double niat, salah satunya adalah tidak boleh double niat untuk satu amal yang wajib dengan rawatibnya. Kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab di Qawaid Ibnu Rajab, tidak boleh tadakhul niat, double niat dengan rawatib. Subuh dengan subuhnya tidak boleh. Nah, puasa 6 hari bulan Syawal itu statusnya rawatib ba'diyah, sebagaimana puasa Syaban itu qobliyah. Bimasa batu rawatib, seperti rawatib. Allah tiba atas sholat yang ada setelah selesai sholat. Wa amma, adapun seandainya kita andaikan bahasanya dia punya kewajiban kafarah, maka dia boleh berpuasa kafarah sebelum puasa 6 hari sholat. Laki-laki tapi labuda tidak boleh tidak, hendaknya puasa 6 hari Syawal itu dikerjakan di bulan Syawal. Dan diperselisihkan apakah puasa 6 hari Syawal boleh diqadha di hari setelahnya, di bulan setelahnya, Dzulqa'dah berarti. Bolehkah qadha puasa 6 hari bulan Syawal diqadha di bulan Dzulqa'dah? Sebelum-sebelum di antara ulama yang berpendapat boleh dikotok, dan hanya dengan sebebas yang melarang untuk mengkotoknya, dan insya Allah itu yang lebih tepat. Kemudian kaidah yang ke-34, idza khayyaral 'abdu, jika seorang itu diberi hak pilih baina syai'aini, untuk melakukan salah satu dari dua hal, faksara talabih fa in kana takhir, maka perlu dirinci. Yang pertama, jika hak pilih tersebut li maslahatihi, untuk kepentingan dia sendiri, maka itu hak pilih yang mengacu pada keinginan dan pilihannya. Namun jika untuk kepentingan orang lain, maka ini adalah hak pilih yang yalzamuhu fihi al-istihad, wajib baginya untuk bersungguh-sungguh beristihad fil aslah, untuk mana mengatakan lebih tepat. Nah, Fitri. Salul awani tahiru fi kafaratul jami'i bainal ikhti wa ita'ami aswati masak ini au iswati ini wa fitri jatuh ada baina darhi au ita'ami sitati masak ini masakina masakina au jami salah satu ayin wa fi jazain suaydi baina darhi misli minan ni'ami au ta'limihi fitu'amin yal'amuhu fil masakini au yasumu ala kulli matin min dalikal mutin min kulli mutin min dalikal makumi muqawam muqawam yawman bahwa fi hadhihi masaili takhiru bahwa fi hadhihi masaili takhiru at-takhiru raji'un raji'un bi iradatihi. Wa mithaluhu atiyatu yukhayyaru al-mukhriju baina mi'atin min al-ibili aw mi'ataini min al-baqari aw alfai syatin aw alfi dinarin aw alfi dinari dahabin aw isnai asyara alfa dirhamin. Wal mukhayyiru huwa tafi'un wa ala qawli bi anna al-ibila ya al-aslu tahruju an hadzal asli. Nah, contoh kaidah ini adalah hak pilih dalam kafarah sumpah. Allah berikan hak pilih antara memerdekakan budak, memakan 10 orang miskin, atau memiliki pakaian 10 orang miskin. Demikian juga fidyatul adza, kafarah, fidyatul kafarah al adza karena gangguan di kepala dalam kondisi ihram, sehingga akhirnya digundul karena gangguan kutu yang demikian banyak, maka wajib bayar kafarah. Kafarahnya boleh milih antara menyembelih kambing, memberi makan 6 orang miskin penduduk tanah haram, atau puasa 3 hari. Demikian juga fi jazai syaid, kafarah karena memburu binatang buruan dalam keadaan ihram, maka antara menyembelih al-misli minan na'am, binatang ternak yang dinilai semisal, atau takwim, atau ditaksir bito'am dengan makanan dan diberikannya kepada orang-orang miskin. Jadi takwim ini ya, ini senilai dengan ini harganya sekian. Maka kalau diberikan makanan, beras, wah, sekian kilo. Atau berpuasa, setiap satu mod dari takwim tadi sama dengan satu hari. Kalau di takwim nilainya 50 kilo. Yaudah, satu mod 2,5 itu satu saya. Sekian on, nanti kali per sekian on satu modnya, itu satu puasa satu hari. Maka dalam kasus-kasus ini hak pilih itu berkaitan dengan keinginannya. Contoh yang lain dalam masalah dia, maka orang yang membayar dia al-mukhid itu diberi hak pilih bentuk pembayaran dia, mau 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing atau 1000 dinar. Kalau dinar itu 4,25 kali 1000 berarti 4 kilo. 4 kilo seperempat. Berarti 4,25 kilogram emas. Gitu. Itsna asara alf dirham atau 12 ribu dirham. Fal mukhayyar, maka yang diberi hak pilih adalah ada fi'il yang membayar. Ini menurut satu pendapat. Namun wa'alal qawul, menurut pendapat mengatakan bahasa unta adalah hukum asal, takhruju an hadzal asli, maka masalah dia berarti tidak keluar dari kaidah ini. Ada ulama yang mengatakan pokoknya tolak ukurnya adalah unta, tidak ada yang lain. Ya, kalau begitu ya tidak masuk dalam kaidah 3-4. Bisa? Akmil, mithal usani. Bismillah. Qala Malik rahimahullah, wa mithal usani takhiru multaqiti multaqiti il-hayawani fi khawli ta'rifi baina khafdihi hifdihi wal-infaqi alayhi liyarji'a ala sahibihi ida wajadahu wa baina bai'ihi wa hifdi samnihi samanihi wa baina aklihi ba'da an yuqawimahu ala nafsihi wa yalzimuhu fa'ala fi'lul aslah wa kadhalika yukhayyaru al-imamu fil asiril harbi baina qatlihi wa riqihi wa akhdi fidaihi wa minnati alaihi wa yalzimuhu al-aslah wa min dhalika tasarufat wali yatimi wa nadir waqfi wal wasi wa nahmihima wa nahmihim ida ta'a qadat atas tasarufatu lazimahu ahsana ma yarahu qala ta'ala wa la taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian contoh yang kedua, takhir jenis yang kedua adalah takhir hak pilih bagi orang multaqid, bagi orang yang mengamankan barang temuan berupa hewan selama 1 tahun pengumuman. Maka kalau hewan kan harus dikasih pakan. Ini repot. Lain kalau cuma nemu duit, kasih laci selesai nyimpannya. Ini kalau nemu kambing, aduh, ini harus cari rumput segala kan? Ya nggak pernah cari rumput kan, kerepotan. Masa nyuruh orang bayar lagi, aduh, ini kambing punya orang lagi. Nah, maka diberi hak pilih. Baina hifdhihi, pilihan pertama ya sudah, dirawat, wal infaq alaihi, dinafkahi, carikan rumput, carikan dedak. Diberi makan, liarji ala sahibi. Namun nanti minta ganti, rujuk di sini nanti minta ganti. Liarji ala sahibi, kepada pemiliknya jika ketemu sama pemiliknya. Ini kemarin saya rawat 6 bulan baru ketemu sekarang. Nah itu habis dedaknya sekian, kemudian upah orang supaya ngarit sekian. Kemudian yang kedua, dia diberi hak pilih untuk menjual misalnya kambing tadi, kemudian dia simpan uang hasil penjualannya. Pilihan yang ketiga adalah dia makan, dia sembelih, dia makan untuk warganya. Namun dengan catatan ba'da ayyukawi mahu, setelah dia kira-kirakan dia taksir berapa harganya ala nafsi atas dirinya. Kita kira-kirakan kalau saya jual ini berapa ini di pasaran. Ya sudah, tak potong, tak ganti dengan taksiran. Nanti akan saya ganti jika ketemu orangnya dengan harga standar penjualan kambing tadi. Maka kewajiban orang multaqid adalah fi'lul aslah, melakukan manakah yang terbaik untuk pemilik kambing. Kalau misalnya malah dirawat kemudian dinafkahi kemudian tak ganti rugi, ternyata nilai habisnya ya, karena enggak biasa ngarit nyuruh orang dan sebagainya, nanti biayanya itu malah sama dengan nilai semua kambingnya. Biayanya ternyata sama dengan nilai semua kambingnya karena nyuruh orang, belum bikin kandang, kan bikin kandang apa ya. Nyuruh orang dedaknya, aduh, gaji orangnya 6 bulan dengan bikin kandang loh, itu sama dengan semua kambing. Kasihan tuh, sama aja gak dapat apa-apa. Atau bahkan ternyata lebih besar biayanya loh, kan malah gak jadi dapat kambing itu yang punya, malah keluar biaya lebih besar. Maka ya jangan kalau gitu. Tolong dipertimbangkan mana yang lebih aslah untuk si pemilik kambing. Kemudian contoh yang lain adalah penguasa itu diberi hak pilih berkaitan dengan tawanan orang kafir harbi, antara dibunuh, diperbudak, diambil tebusannya, ataukah minnah, dilepas dengan gratisan, untuk menunjukkan betapa besarnya anugerah Islam. Wayalzamu al-aslah. Nah, ini penguasa di sini tidak boleh suka-suka. Namun mana yang paling maslahat untuk kaum muslimin dalam peperangan ini. Contoh yang lain adalah tindakan wali yatim. Wali yatim, dia megang duit si yatim, yatim ini minta beli ini dan itu. Ini kan pakai duitnya si yatim. Nah, apakah semua permintaannya dituruti? Jangan. Cepat habis nanti duitnya si yatim itu. Yang ini enggak usah dibelikan, yang ini enggak usah dituruti. Harus al-aslah. Demikian juga nadhir wakaf, pengurus wakaf. Ini wakaf sawah, suruh ngelola. Nanti hasilnya setelah dipotong biaya produksi, nanti ini tolong berikan pada orang miskin. Nanti tidak ditegaskan orang miskin mana. Nah, manakah orang miskin yang paling tepat? Nah, ini wajib bagi dia, tidak boleh suka-suka semaunya, namun pilih mana yang paling maslahat. Nah, maka orang miskin yang paling membutuhkan gitu. Misalnya. Wal wasi, demikian juga orang yang diberi wasiat. Nanti kalau saya mati, ini ada uang 50 juta, tolong kamu bagikan sama orang miskin. Dia yang ditugasi untuk membagikan. Dia bukan penerima, wasi di sini adalah yang menjadi pembagi. Bukan yang menerima wasiat, namun musolahu, bukan, namun al-wasi, ya. Diberi tugas untuk distribusi, mendistribusikan wasiat. Nah, ini 50 juta ini kasihkan siapa ya? Dia tak boleh suka-suka. Wah, ini kerabat saya, tetangga saya. Nah, mana yang paling maslahat, yang paling besar pahalanya untuk si pemberi wasiat. Dan semacam itu, jika ta'arotot ta'asarufat, jika tindakan itu terjadi pertentangan. Jika terjadi pertentangan, dan kalau saya berikan ke sini-sini habis, ada orang yang lebih membutuhkan, ini terjadi pertentangan. Maka ambil mana yang paling maslahat. Lazim maka wajib baginya untuk ahsanam mayarahu, terbaik dari apa yang dia pandang itu, yang dia pandang. Dan itulah inilah bentuk dari firman Allah, wa taqrabuma lil yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan termasuk takhir yang jenis yang kedua yang harus al-aslah itu adalah hak takhir dimiliki oleh pejabat negara berkaitan dengan uang kaya. Itu maksudnya bukan takhir jenis yang pertama, suka-suka, namun takhir al-aslah. Ini gedung ini perlu ya, perlu bikin WC. Ini bikin WC-nya suka-suka atau itulah yang mewah sekalian, satu WC 1 miliar gitu. Boleh jika itu memang yang paling maslahat untuk rakyat. Apakah dengan itu maka akan dapat rakyat dapat keuntungan besar? Gitu. Tapi tidak boleh dia suka-suka. Wah, saya maunya pisau yang bagus. Namun pertanyaannya ini perlu bikin WC ataukah tidak? Itu menimbangnya kalau bikin WC apakah ini memberikan maslahat untuk rakyat atau tidak? Dan WC-nya itu seberapa biayanya? Mana yang paling maslahat untuk rakyat? Gitu. Ini perlu kendaraan dinas. Ini perlu bikin beli Camry atau beli ini, itu pertimbangannya enggak suka-suka. Ah, saya suka Camry. Terus saya suka yang apa gitu. Enggak suka-suka, bukan tasyahi, namun al-aslah. Mana yang paling maslahat untuk kepentingan rakyat berkaitan dengan kendaraan dinas yang saya pakai? Oh, rakyat akan lebih terlayani jika saya pakai Camry. Atau rakyat lebih terlayani jika saya pakai ini karena bisa masuk ke daerah-daerah pelosok. Mana yang lebih telak? Keputusan mana yang di situ rakyat lebih terlayani? Demikian juga orang yang megang duit umat. Duit umat boleh jadi yayasan sosial. Pokoknya untuk kegiatan sosial operasional kegiatan di antara operasional kegiatan rapat. Dan rapat ada menunya. Ini menu rapat. Itu apa? Itu al-aslah untuk umat. Karena ini duit umat, pakai duit umat. Dengan menu ini maka nanti rapatnya lebih serius. Atau karena dengan menu ini kemudian kewargen terus akhirnya ngantuk. Itu ini kan duit umat, duit infak ini yayasan sosial. Itu mana yang paling maslahat untuk urusan umat? Bukan gak boleh tasyahi. Wah, ini kemarin menu ini, besok menu itu. Kenapa itu dia dipilih? Ya biar sepangi cipi semua gitu. Nah, itulah ukurnya mana yang lebih maslahat untuk umat, mana yang dengan itu kepentingan umat lebih kepentingan umat itu lebih terwujud. Ini pondok pesantren ya, dananya dana umat, perlu rapat. Nah, ini mana yang kemudian waktu kemudian serius kemudian memikirkan pondok, jangan kemudian malah tinggal tidur dan seterusnya karena kewagen atau karena atau malah jadi mencet, jadi gak jadi rapat. Ini harus al-aslah. Nah, kita sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam berdawana alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.